seperti apa. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Allah yang maha menerima tobat, terimalah tobatku. Amin Allahumma. Ya Tawwab, tub alaina. Coba. Ya Tawwab, tub alaina. Tub alaina, terimalah tobatku ya Allah. Yuk. Ya Tawwab, tub alaina. Dua kali. Ya Tawwab. Yang kedua ini mohon tadi rahmat. Warhamna wamdur ilaina. Warhamna panjenengan welasi kulo. Panjenengan welasi kulo ya Allah, berilah rahmatmu untuk aku ya Allah. Wangdur ilaina, lihat aku ya Allah yang bergelimang dosa, aku yang bejat, aku yang nakal, aku yang rusak, aku yang hancur, aku yang hidupnya porak-poranda, yang sulit untuk ditata lagi ya Allah. Lihat ya Allah, Engkau maha tahu segalanya. Walaupun hidupku porak-poranda, sakit seperti ini, tapi sebetulnya semua ini kami ingin baik ya Allah. Semoga ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Warhamna wangzur ilaina. Warhamna wangzur ilaina. Muga-muga dirahmati Gusti Allah. Dipersani Gusti Allah, terus dirahmati Gusti Allah. Amin. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab. Stop stop. Saya mohon semua yang hadir walaupun ning isor wet, walaupun ning dhuwur got, lafalkan lafaz ini untuk menjemput rahmat Allah, untuk menghadang maghfirah Allah. Amin. Ampunan Allah, cintanya Allah. Amin Allahumma. Nek kowe ditampa tobat tu dinyapura dosamu, disayang Allah. Subhanallah, sakitmu hilang, susahmu hilang, mumetmu hilang. Semua indah. Amin Allahumma. Yo. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. Dua kali ya. Coba, satu, dua, tiga. Ya. Tawwab, tub alaina. Pun caget. Warhamna, warhamna. Maksudnya panjenengan welasi kulo ya Allah. Nyuwun kawelasan Gusti. Akeh dosane nek gak diwelasi digecek-gecek we. Ampun, maling ngecekel ampun. Akhirnya men jotos, ya wis lah tegel aku lah. Nek kowe diwelasi wong kakean dosa akhire meh di lah ora tegel ndeloki raine. Wes kono kono nang swarga kono swarga kono. Amin sing bater kowe. Allah. Suwen ing neraka kowe engko. Warhamna wangzur ilaina. Wangzur ilaina tuh lihatlah aku ya Allah. Warhamna wangzur ilaina. Warhamna wangzur ilaina. Yo. Ya Tawwab, tub alaina. Ya Tawwab, tub alaina. Warhamna wangzur ilaina. Warhamna wangzur ilaina. Ya lagi. Ya Tawwab, tub alaina. Warhamna wangzur ilaina. Warhamna wangzur ilaina. sampai hafal. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Masyaallah. Warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina. Lagi. Ya Tawwab. Angkat tangan ini semuanya. Angkat tangan kalian yang tinggi. Karena doa ini tidak sembarangan. Warhamna wangzur ilaina, warhamna. Mohonlah Allah ampunan dan rahmatnya. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna wangzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, warhamna wangzur ilaina, warhamna. Khudh yaminan, khudh yaminan, an sabi wattakillaha ta'ala amma qalil mulhidina. Ya kembali dan bertobat kepadamu, ya Allah. Terimalah tobat kami, ampuni dosa kami, turunkan rahmatmu untuk hidup dan kehidupan kami. Lihat betapa kami butuh engkau, ya Allah. Warda'anna wa'fu'anna وأجرنا جميعا من عذاب في جهنم أرصدت للمجرمين Yang mulia guru kami Al-Habib Hamid bin Ahmad bin Segaf Al-Habib Fauzi Hanian Ghafaratul Nubak Min awasatin fasiqina Wa utatin كافرين رب أدخلنا جنانا أزلفت للمتقين يا الله إن ينادوا ندخلها بسلام آمنين وصلاة الله توشى أحمد الهادي الأمين Sebesar apapun dosa kami ya Allah Sebejat apapun kami Serusak apapun kami Sekotor apapun kami ya Allah Ampunanmu dan rahmatmu lebih luas segala-galanya ya Allah Rabbi adkhilna jami'a Fil ibadi salihina Warda'anna wa'fu'anna وَأَجِرْنَا أَجْمَعِنَا Terselip rindu untuk guru kita semuanya. Al-Fatihah.